tak pupuk wini ing katresnanku kanggo awakmu. Dongoku tukolamu urip bayam kanggo sanang. Fokus untuk kerja, untuk menghidupi dan memakmurkan keluarga dan orang yang dicintai. Aku yo wis ora lirik.